Wa yata'aqqadu aidan li tilawati Qur'an aw haditsin aw ilmin syar'iyyin aw taghayyuri famin rihan aw launan bi nahwi naumin aw akli karihin. Selain keterangan yang sudah dijelaskan, yaitu melakukan siwak sebelum sholat, siwak juga disunahkan sebelum melakukan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya seperti membaca Al-Quran, membaca hadis, atau membaca ilmu syariat. Jadi sebelum membaca semua itu disunahkan bersiwak. Disunahkan pula di saat seseorang mulutnya, bau mulutnya berubah ya, berubah dalam arti menjadi bau. Jadi bau mulut yang disebabkan tidur atau disebabkan makan makanan yang menyebabkan bau mulut, ini seseorang disunahkan untuk bersiwak, dan kesunahan ini lebih kuat dari yang lain ya. Atau seseorang yang warna giginya sudah berubah, jadi karena lama tidak bergosok gigi, tidak gosok gigi, warna giginya berubah, ini juga disunahkan untuk bersiwak. Disunahkan pula awistiqadin min naumin wa iradatihi wa dukhuli masjidin wa manzilin wa fis sahari wa indal istihdar kama dalla alaihi khabaru sahihain. Selain kesunahan tadi, disunahkan pula bersiwak di saat bangun ataupun akan tidur. Jadi akan tidur, sebelum tidur juga disunahkan siwak. Setelah bangun tidur juga disunahkan bersiwak. Disunahkan pula di saat seseorang masuk ke masjid ataupun masuk ke rumah. Jadi masuk ke rumah disunahkan bersiwak. Disunahkan pula di saat waktu sahur. Waktu sahur yaitu sebelum subuh ya, waktu sahur. Di waktu itu seseorang disunahkan bersiwak ya. Walaupun dia tidak tidur ataupun bangun dari tidur, pokoknya di waktu itu kesunahan untuk bersiwak. Siwak juga disunahkan bagi orang yang sudah mendekati kematian ya, artinya disiwaki orang lain, orang yang sudah mendekati kematian, bagi orang lain disunahkan untuk menyiwakinya. Ini berdasarkan keterangan yang ada di hadis Bukhari Muslim ya. Wa yuqalu innahu yusahhilu khurujarruh ya. Innahu yusahhilu khurujarruh. Wa akhadha ba'dahu min dalik taqidahu lil marid. Jadi ada ulama yang mengatakan mengapa disunahkan untuk menyiwaki seseorang yang sudah mendekati kematian, karena bersiwak bisa memudahkan keluarnya nyawa. Jadi kadang kita melihat sebagian orang sulit sekali proses kematiannya, jadi siwak ini bisa memudahkan keluarnya nyawa. Dari penjelasan itu, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bersiwak ini disunahkan bagi setiap orang yang sakit ya, bagi setiap orang yang sakit. Jadi sebenarnya yang dijelaskan hadis adalah bagi orang yang mendekati kematian. Tapi dari keterangan itu, ulama mengambil kesimpulan siwak disunahkan bagi setiap orang yang sakit. Karena memang sakit ini kita tidak tahu apakah setelah sakit masih kembali hidup, sembuh, atau akan meninggal dunia. Wallahu a'lamu bishawab.